bermutiara kata, rangkaian rayuan cinta. Engkau taburkan, engkau semaikan di badan jiwa. Setelah putih berbunga, kelopak mereka indah. Engkau meragu, engkau meragu, ayu bangga. Setelah benih kau tanam, dan kini bertuna sudah. Engkau biarkan kering merana menggambar cinta. Aib dan noda, duka bertindih derita. Duhai nasib bunga, masih adakah mentari dan cerah? Kerajaan dosa, maunya bencana. Apakah harus berputus asa? Dan belas kasihan, hanya itulah.